Mitra bisnis, untuk menekan beban lalu lintas di ruas jalan ibu kota, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan pembatasan jam operasional truk. Kecepatan kendaraan truk dinilai lambat sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Nantinya, truk hanya boleh masuk ke ruas jalan di ibu kota antara jam 22 hingga jam 6. Di sisi lain, pembatasan ini diperkirakan akan mempengaruhi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga ada kemungkinan terjadi stagnasi. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah terhubung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Kalau diputuskan juga bagus menurut saya, karena akan memberikan satu dampak bagus mengenai kelancaran, karena akan terbagi kemacetan atau keramaian lalu lintas ini menjadi malam hari yang relatif kendaraan-kendaraan kecil itu sedikit gitu. Apa yang harus diperhatikan sebelum menerapkan kebijakan ini? Memang harus diputuskan jauh hari supaya jadwal pengiriman barang-barang itu juga betul-betul terencanakan dengan baik gitu. Karena barang-barang yang untuk dari luar kota ke dalam kota untuk mensuplai perkantoran, pertokoan dan sebagainya toh harus masuk kota. Jadi itu kegiatan yang selama ini bisa dilakukan pada siang hari maka akan dilakukan pada shift ketiga. Ya setelah jam 22 itu kita direncanakan dengan baik, saya kira nggak apa-apa itu. Untuk yang ketujuan ke pelabuhan itu sudah bisa mengakses outer ring road saya kira. Berarti pembatasan tersebut dapat dilakukan? Kalau direncanakan dari jauh bisa itu, bongkar muatnya jauh. Karena nanti akan tercipta mekanisme baru di mana bongkar muat itu akan terjadi pada waktu lalu lintas lengang gitu. Jadi itu bisa lebih cepat. Dan selama ini sebetulnya bongkar muat di pelabuhan sendiri sebenarnya nggak lama. Yang lama itu adalah ngantrinya. Baik ngantri mau masuk maupun ngantri mau ambil kontainernya. Demikian Jimanto, saya Kiki Wijaya.